Ramadan kurang 100 hari. Kalau kita menginginkan sesuatu di bulan Ramadan, memang sebaiknya kita melaluinya melalui bulan Rajab, karena memang di situ preparation-nya, berarti apa, persiapannya. Saya nanti terangkan alasan-alasannya kenapa. Dan kita bongkar juga nanti hurufnya dari bulan Rajab, Rajab, apa maksudnya. Dan disitulah bulan Allah. Nah, ini yang biasa kita kenal. Jadi Rajab itu untuk Allah, Sya'ban itu untuk Rasulnya, Ramadan untuk umatnya, Syawal adalah hasil yang bisa kita petik. Ini sudah diterangkan oleh ulama-ulama terdahulu, mereka bisa merangkai dan ini memang tidak salah. Tetapi ulama terdahulu mungkin buku-buku itu mungkin sudah dibakar pada saat nak salib. Jadi kita enggak kebagian ilmunya. Dan kita nanti juga bisa mengerti ternyata Rasulullah juga paham masalah huruf. Tetapi enggak mungkin bagi Rasulullah untuk menerangkan saat itu karena untuk amplitudo, wavelength, wave itu sendiri belum dikenal sama sekali pada zamannya Rasulullah. Dan itu memang tugas kita kalau kita mau sebagai penerus Nabi untuk menjadi orang yang punya ilmu. Sebenarnya untuk meraih Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, tidak melalui Rajab maupun Sya'ban pun tidak masalah. Karena Allah itu Maha memenuhi janji. Jadi setiap yang melakukan prosedurnya tetap diberikan oleh Allah hasilnya. Tetapi perbedaannya adalah kita tidak akan mendapatkan ridho-nya Allah. Sama dengan rezeki, disyukuri enggak disyukuri, rezeki orang itu sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi kalau disyukuri, di situ ada ridho-nya Allah. Kalau enggak disyukuri, di situ ada azab-nya Allah. Jadi, tapi soal rezeki besar atau kecil, itu semua sudah kehendaknya Allah. Jadi sama dengan mati, kita cuma bisa menjaga kesehatan. Tetapi kalau sudah waktunya ya tetap aja harus berangkat. Tetapi ikhtiar itu yang dinilai oleh Allah, bukan hasilnya. Jadi bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita berikhtiar untuk mencari rezeki, bagaimana berikhtiar mencari jodoh, itu yang dinilai oleh Allah. Jadi ini sudah, jadi empat ini. Sekarang mari kita perhatikan. Ini kalau kita menanam, ada biji-bijian. Biji dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab disebut huben. Bisa juga berarti cinta. Jadi satu kata mengandung dua makna. Hub itu berarti biji juga bisa. Huben juga berarti cinta. Jadi marhaban ya Ramadan itu berarti ucapan selamat datang kepada yang dicintai. Kalau bukan sesuatu yang dicintai, dia nggak mungkin mengatakan marhaban. Karena di situ kata dasarnya dari kata hub, cinta. Jadi ini kalau kita tanam biji, kebetulan ini ditaruh preparat tipis sehingga apa yang terjadi di situ bisa kita lihat. Ini mulai diberi air. Ternyata setelah itu akar mulai tumbuh. Luar biasa. Terjadi kehidupan. Sesuatu yang kita anggap sepele. Tetapi tidak ada yang bisa mengerti. Bagaimana hidup itu sendiri. Dan kenapa bisa terjadi. Akar juga mulai tumbuh. Dan daun, akar juga mulai besar. Ternyata ada beberapa stak. Dia tahu-tahu drop. Dan begitu kena air langsung tumbuh lagi. Ini sunatullah. Jadi iman gak iman, percaya gak percaya, ini yang ditentukan Allah untuk setiap proses. Memang film ini saya putar agar nanti biar bisa dipengerti, karena nanti setiap step terserah semua biji, semua gitu kan dimulainya seperti ini. Jadi kita menanam biji, keluar akar. Enggak, akar dulu. Kehidupan terjadi, akar juga mulai bercabang. Akar bercabang, kehidupan muncul, dan di atas mulai bercabang. Percabangan, begitu kita lengah, dia akan drop. Kecuali kalau kita pelihara dengan bagus. Siapa? Ini sunatullah. Kita kelola. Kita tadabur. Kita review. Bagaimana sunatullah tadi berjalan menurut aturannya. Dan ternyata itu juga berpengaruh terhadap hal-hal lainnya, karena Allah itu maha konsisten. Nah, di sini kita masuk ke bulan Rajab. Rajab. Rajab bulan ke-7 dalam penanggalan Hijriah. Disebut juga sebagai bulannya Allah. Pada tanggal 27 Isra Mi'raj. Ini secara historis. Ternyata Rajab sendiri termasuk sebagai bulan suci. Empat bulan suci. Salah satu dari empat bulan suci. Dan kita sering salah sebut, kita sebut Ramadan sebagai bulan suci Ramadan. Bukan. Jangan nambah-nambahi, jangan mengurangi. Kita nanti malah tersesat sendiri. Bulan Ramadan tetap bulan Ramadan. Di situ ada keistimewaannya. Tetapi dia tidak termasuk bulan haram. Tidak termasuk bulan suci. Bulan suci adalah Zulqa'idah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi jangan nambah-nambahi, jangan kurang-kurangi apa yang sudah ditentukan Allah. Jadi ini dari enggak juga sebenarnya. Kalau memang bisa, memang di situ kita menghindari berperang. Ya, tapi kalau udah menyerang, kita juga berhak untuk mempertahankan diri. Kita pun menghindari berperang itu pun karena niat kita ingin menghormati. Ya, kita istilahnya lebih banyak mengerem ya. Betul. Oh, debu mungkin ya. Nah, kenapa empat bulan ini sebagai bulan haram? Nanti mungkin kita bisa pecah satu persatu hurufnya dan kita cari sejarahnya. sehingga kita tahu ilmunya kenapa Allah menamakan yang empat itu menggolongkan sebagai bulan haram. Gak apa-apa, Pak. Dan ini kalau kita bongkar Rajab, wajar kalau kita berikan dinamikasi ternyata tidak bisa dari Rajab, bisa berjalan kembali, bisa juga keluar Rajab berjalan dan untuk menyata jadi sesuatu yang berjalan tanpa kembali. Jadi nanti kita mempelajari konteks tentang konteks di mana kehidupan semuanya pasti berdasarkan konteks. Wajarlah kita juga dari rumah. Kalau kita balik takut, takut banyak akan nanya alfa, alfi, masih, apa, gabung, waktu semuanya dari takut-takut. Dan juga kata tidak ada. Jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, kita mulai main untuk kita pelajari. Untuk saat ini kita jemput berarti tangan bulan awal. Kita lebih spesifik ke rohbaknya. Roh, kalau cek di buku, apa lingkaran ya berarti ya. Bak, di dalam. Nah ini. Ternyata kata roh. Adalah bulan di mana saatnya kita menanamkan niat kepada Allah. Nah, ini kita konsentrasi ke mayat kehormatan. Jadi kalau kita memang serius ingin yang mayat kehormatan, mulai rosak, kita sudah tanamnya ke Allah, seperti buku tadi, kita masukkan buku, benar-benar itu. Ramadan tanpa Rojab kurang lengkap. Ramadan tanpa Syakban juga kurang lengkap. Jadi di sini lagi di dalam Rojab ini, bagaimana kita mulai belajar untuk ngobrol sama Allah. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita niatkan? Di sini ada nol. Nun tidak berarti niat, nun tidak berarti rukun, a, ba, un. Jadi kita tanam di sini, kita tanam niat kita, kita ingat semuanya juga kita dari dengan kita. Itu pun itu. Jadi jangan sampai yang kita nanti kita di dalam program. Kita senang tapi Allah tak suka. Allah suka tapi kita terlalu berat atau kita tak begitu menyukainya. Ingat siapa Allah? Juga ada keringatan. Lalu ada rasa sesuatu yang sakit, kuat. Jadi di sini kita tak bisa main-main mana-mana. Nah, kalau kita tadi lihat. Tangan hari, apapun bisa tumbuh kalau kita juga menanam. Yang kita tanam niat di sini, yang kita tanam bukan seperti ucapannya. Soalnya kadang-kadang sering yang dibilang niat itu kita berucap, bukan. Niat itu kesungguhan yang kita tanamnya ke dalam hati. Kita ngomong niat untuk mencari Lailatul Qadar dengan ilmu A. Tetapi kita nggak mau berkorban untuk ilmu A. Kita nggak mau ini. Kita mencari niat. Itu sama dengan nggak niat. Tetapi kita mengucapkan yang kita anggap itu niat. Maaf, kita berani jamin dengan guru berkenan. Pasti. Dan kedalam kita yang paling rakyat, tapi tidak apa-apa, masih satu. Ramadan kadang-kadang kami sekarang pengertian, kita cuma isi dengan kata rusak dan sholat malam. Tanpa diisi dengan permintaan keilmuan yang lain. Dan tak seharusnya, kita kadang-kadang lupa, lebut, berkatan, itu Lailatul Qadar itu kita dapat apa yang kita dapat baca Al-Quran kita semakin cepat. Tapi maaf, kita bisa semakin berilmu, bacanya ada cepat tetapi pemahamannya sangat dangkal sekali. Tapi nggak apa-apa, itu juga masih ada pahalanya, tetapi eman sayang. Jadi di sinilah bagaimana kita menanam niat. Dan di sini kita ada konsentrasi ke dalam. Karena yang ini adalah sok menumbuhkan yang kejolak kehidupan ini sesuatu. Jadi di sini kita kenapa dimulai Rojab? Agar kita tidak cepat dapat tahu dan kenapa. Dan kalau memang kita menganggap Ramadan itu bulan yang penting, harusnya persiapannya memang juga dalam sungguh-sungguh. adalah menata hati, internal organization di dalam mental kita. Jadi di bulan Ramadan nanti amalan kita karena ini bulannya untuk Allah, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, dan perbanyak ngobrol dengan Allah. Bukan curhat ya, kalau curhat itu biasanya yang enggak enak-enak kok, yang susahnya aja diberikan ke Allah. Ini sih bukan curhat sama Allah, tapi ngobrol sama Allah. Susah senang, kita berusaha untuk komunikasi dengan Allah. Dan mulai belajar untuk jujur sama Allah sebelum bernasar. Jujur sama Allah. Ya Allah, saya kasih sama. Ya Allah, saya kasih pengennya gini, ternyata saya tak begini. Ya Allah, saya kasih pengennya seorang itu tegak, tetapi saya tak perlu dari tadi. Kita belajar jujur sama Allah. Sampai dalam beribadah pun, kalau kita ada kekurangan, kita tidak setiap kita mau melakukan sholat waktu, hati kita merasa tenang. Kadang-kadang kita terlena dengan, yaudahlah saya akan kerjakan ini dulu, yaudahlah pokoknya nak sholat dulu. Ini sebenarnya kita melakukan kesalahan dulu, dan di situ kita harus jujur. Jujur sama Allah, sehingga nanti pada waktu nanti bila sholat, kita sudah ada persiapan hubungan itu. Syaf menunjukkan kehidupan atau gejolak dari nafsu kita. Jadi ini kita tanam niat. Karena prinsip Ramadan itu sendiri adalah luar biasa. Tanpa Lailatul Qadar, Ramadannya benar. Dosa kita setahun. Antara Ramadan dihapus oleh Allah. Itu kalau kita serius. Karena ini sesuatu yang penting, otomatis persiapan kita juga gak mungkin setengah-setengah. Sama dengan orang kita anggap omong kosong, dia menginginkan keuntungan ratusan juta, tetapi suruh berkorban 100 ribu, 1 juta, 2 juta, dia gak mau. Bagaimana mendapat keuntungan yang besar, kalau dia tidak ada persiapan juga yang besar. Bagaimana memancing dapat ikan yang besar kalau umpannya hanya cacing. Hanya sesuatu yang kecil. Jadi ini balik ke kita. Kalau di Ramadan kita pengen sesuatu yang besar, persiapannya juga harus yang besar. Kalau bisnis kita pengen lancar, persiapan bisnisnya juga harus yang benar. Ini kita masuk ke Rajab. Dan sekarang kita masuk ke Sya'ban. Ingat Sya'ban ada di sini. Dan juga Ra. Ingat yang digambar tadi. Biji kita sudah tanam. Niat sudah kita keluarkan. Rajab sudah terlampaui. Kita nanti masuk ke Sya'ban. Bahasa Arab lama, Sya'ban berarti pemisahan. Karena pada bulan ini orang mulai berpuasa air. Tetapi kita cari mana Sya'ban yang lain. Ingat film tadi, biji kita ditanam, si keluar. Coba dilihat dulu sin. Sin sama dengan percakapan, satu dari tiga. Bersyukur juga harus berbagi. Syariah, ekonomi syariah juga ekonomi berbagi. Syirik juga bisa membuat tiga. Kalau satu dibuat tiga. Jadi biji habis ditanam. Jadi setelah niat kita tanam di bunga-bunga, kita sudah biasa berkomunikasi dengan Allah, maafkan Allah. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasul, bulan dari makhluk atau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Jadi sudah sewajarnya pada saat bulan Sya'ban kita banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Itu secara keimanan. Tetapi kalau kita menjaga hubungan antara pekerjaan, tanpa dan mengajar, mulai diperhatikan di meditasi, berakar, berubah, mulai berubah, air, jatuh kaki, tapi bening, ke bawah, berarti sinnya yang ke bawah, awal dari keluar. Disitulah niat kita mulai diperkuat oleh Allah. Jadi niat yang kita tanam pada bulan Rajab, pada saat bulan Sya'ban, niat itu semakin diperkuat oleh Allah. Keimanan kita sudah mulai diperkuat oleh Allah. Ingat masih film yang tadi ya? Nah ini ya. Saya tertarik dengan nasi dulu. Kalau tak kalian, mengapa bulan Sya'ban ini? Ini rasional juga, karena di dalam bulan Sya'ban bersabar-sabar kebaikan yang banyak dari bulan Ramadhan. Jadi Rasulullah di sini menerangkan sisinya dari Sya'ban. Karena kita lihat tadi begitu ada kehidupan akan semakin banyak. Jadi apa yang kita tanam pada Rajab itu namanya dunia. Jadi penting kita tanamkan niat dulu kepada Allah. Tanpa niat, itu baik. Dan nanti kita tidak mendapat apa-apa. Sya'ban, setelah dia ditanam, senang-senang mulai kita berbanyak. Dan apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban itu untuk memperkuat apa yang kita lakukan di bulan sekolah. Tidak usah berpikir terlalu dalam. Nanti setelah kita melakukan ini, Allah pasti menunjukkan petunjuknya kita harus bagaimana. Tetapi bagaimana Allah bisa menurunkan, kita harus kemana, harus bagaimana, kalau kita sendiri tidak mengikuti itu yang ada. Begitu niat di bulan Rajab kita sudah tanam, kita sudah niatkan, kita sudah berikan Allah, kita sudah berpikir nanti Allah yang menurunkan nama yang kita lakukan di dalam tahun kita. Ini biasa seperti ini, itu Allah nantinya. Begitu juga begitu Sya'ban masuk, kita banyak lakukan sunnah, kita banyak ini dengan niat yang tak terputus. Jangan penting. Nanti Allah yang memberikan kepada kita petunjuk bagaimana kita melakukan sesuatu. Saya harus beli ini, saya mulai persiapan ini, saya harus belajar ini, saya harus berdiri ini. Itu nanti Allah yang nyetir. Kalau petunjuk ini tidak dilakukan, ya Allah juga tidak menurunkan petunjuknya juga. Jadi ya bulan-bulan itu berlalu dengan seperti bulan-bulan yang lain, tidak ada perbedaan. Jadi di sini Rasulullah menerangkan ilusi bertapangan. Sekarang kita masuk ke Ramadan hubungannya, tapi ringkas banget karena Ramadan ada bab tersendiri. Roh mimtot. Di sini kita lihat ada sesuatu yang aneh dari sesuatu biji yang kita anggap tinggal mati. Setelah kita tanam, ternyata bisa hidup. Karena ini sunatullah, sehingga kadang-kadang kita mengabaikan hal tersebut. Tidak menghargai sama sekali apa yang ingin ditunjukkan Allah kepada kita. Kenapa sampai kumpul? Kalau kita terus berhubung-hubung, kita harus lalu bagaimana kita bisa mencuri atau merasakan kebesarannya Allah? Kita tidak ada itu. Padahal kalau kita mengenali nama Allah, alhamdulillah, kita hanya atau lihat itu. Nah ini, seharusnya mulai tumbuh sesuatu yang aneh, sesuatu yang menyimpang, tetapi juga sesuatu yang menyenangkan. Hidup itu benar-benar sesuatu yang aneh, menyimpang. Lihat aja tubuh kita, katanya tubuh kita ini dari sel satu yang bisa membelah diri. Membelah diri semakin banyak. Harusnya yang hidup ini kan selnya. Aneh lagi dari satu sel, ternyata adil itu akhirnya bertumbuh satu kelompok sel menjadi lebar. Satu sel bertumbuh lagi banyak jadi jatuh. Ini mulai aneh, mulai sesuatu yang tidak masuk akal. Satu sel yang sama, setelah membagi, membelah, dia membentuk sesuatu yang berlainan. Malah yang aneh lagi dalam membentuk jari ini, ternyata sel-sel di dalam janin, agar jari ini bisa terpisah, mereka mematikan beramai-ramai. Jadi selnya ini membunuh dirinya sendiri beramai-ramai satu kali. Sehingga dari kita setelah membagi diri jadi jantung, jadi hati, jadi kepala, jadi otak, kompak lagi jadi kita. Bisa ngomong, bisa mikir, bisa mendengar, tetapi sesuatu yang lain. Inilah tuh. Masalahnya siapa ini? Maksudnya siapa? Kalau kita buka, sama sel. Saya juga sama sel. Tetapi setelah sel ini berkumpul dari satu kesatuan tubuh, kok bisa jadi berbeda-beda? Ini, di sini kita tidak dalam mengamati bagaimana luar biasanya Allah menciptakan kehidupan. Kalau kita melihat sel, selnya harusnya kan hidup sebagai sel itu sendiri. Tetapi kita bukan hidup sebagai sel ya. Kita ini sebagai jamaahnya sel, jadilah Didi. Jamaah sel, jadilah Didi. Jamaah sel jadi manusia segini banyak. Begitu sakaratul maut, sin lagi pecah. Jadi sel lagi. Tapi tanpa sudah dikendalikan, dan mulai pecah nomor satu, selesai. Ini yang makanya tadi pada waktu ini Ramadan, bulan Ramadan diminta yang siang nggak bisa buat makan, kita nggak boleh makan. Malam baru boleh makan. Malam baru boleh buat tidur, sudah mulai. Suruh aktif. Kalau sebenarnya kalau kita kompaknya sebelumnya, kantor itu kalau tempatnya sebelumnya, bukanya 7 malam, tutup 10, 6 malam. Loh, memang benar. Karena di sini siang mulai. Kita suruh berdiri pada waktu malam. Kita suruh aktif. Loh, penyimpan. Loh, bilatan. Berarti sesuatu yang menyimpan harus dipahami. Ini nanti tidak apa, nanti kita masuk di sini ada kemenangan. Itu juga begitu. Menyenangkan. Ternyata pada bulan Ramadan, sesuatu yang menyenangkan itu pada saat berbuka puasa dan pada saat kita bersekutu dengan Nabi saya. Gara-gara puasa. Dan inilah, tadi kita lihat pohon tadi sudah mulai tumbuh, kita nggak ngerti bagaimana dia ternyata hidup. Dan dari sini syawal ternyata keluar jinak. Setelah itu dia keluar, mulailah dia bersemi. Makanya banyak ulama yang bilang syawal itu kan berarti sesuatu yang baru ya, tumbuh, bersemi. Tetapi bagaimana kalau bisa bersemi, kalau bijinya nggak ditanam di bulan Rajab? Bagaimana bisa bersemi kalau akarnya nggak tumbuh di bulan Sya'ban? Bagaimana bisa bersemi kalau nggak ada kehidupan di bulan Ramadan? Sebenarnya itu mayat berjalan. Orang enggak Ramadan, orang enggak ada bulan Sya'ban, orang enggak ada bulan Rajab. Anggap aja dia sebenarnya mayat berjalan. Dia enggak ada pertumbuhan, dia enggak ada kehidupan. Tetapi itu kita tak kenal dulu, orang ini mulai tumbuh. Nah ini, makna dari Sya'ban. Si Sya'ban, kita review lagi. Kita lihat, nah ini kita tanam. Sya'ban keluar, tak ke bawah, tidak bisa ke atas, tidak punya tersolid. Dan mulai kehidupan tumbuh. Sesuatu yang aneh. Dari benda mati bisa keluar dari itu. Nah, Rasulullah tadi berkata, Sya'ban bertambah di bulan Ramadan. Ternyata pada kehidupan mulai dia memperbanyak akan. Dan inilah lagi, dia akan tumbuh lagi. Jadi hati-hati dengan amal kita yang kita sudah mulai tanam dari Rojab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, bukan berarti selesai Ramadan, habis itu kita lupakan, kita bebas lagi, kita bisa moya-moya lagi, di mana pelajaran Ramadan sebulan kita lupakan begitu saja, bukan itu yang dimaksudkan. Justru Ramadan itu adalah sebagai awal untuk memelihara sebulan ke depan. Begitu keinginan kita sudah mulai turun, pada bulan 7 Rojab kita sudah mulai diberkati. Dan begitu seterusnya, rok, di dalam, dan Allah maha konsisten, jadi itu yang harus kita persiapkan untuk Ramadan. Dan gak terasa, usia bumi semakin tua, waktu semakin cepat, 100 hari tahu-tahu kita sudah masuk ke bulan Ramadan, tanpa kita nanam niat, tanpa kita ini, bukannya memang tidak kelihatan perbedaan, tetapi sangat disayangkan kalau sesuatu yang penting berlalu dengan begitu saja, tanpa kita mendapatkan bonus yang luar biasa, karena Ramadan itu bonusnya luar biasa. Jadi persiapannya mulai Rojab. Jadi begitu dulu untuk malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.